utusane wong Astina, wong Astina arek gelut karo garek karo Bagong kok. Sekyaki kok ngewu-ewui. Panjenengan nek taipun boten kenging derek-derek perkawis menika. Yo, aku gelem ora melu-melu. Ning kowe aja melu-melu ngewangi Bagong karo Gareng. Boten. Kula boten ajeng rewang sinten-sinten nenek Koko Prabu tumut-tumut perkawis menika. Kula sing ora trima. Bala Dewa musuh Setyaki. Dijajal ben wong banyakan do ngerti Setyaki ro Bala Dewa iki menang sapa. Waduh apurmu. Loh, nyatane wani apa ora ngono wae ya Kakang Udawa. Lah inggih kare wani apa ora. Kala dinile bengok-bengok, wah jajal ya ya ya. Nyatane ditantang karo Yai Mas Setyaki ya mbleret. Wah, jan panjenengan yo kendel tenan. Kalian Geng Roko Ratu Mandura kok wani nantang? Wani wae, sing tak wedini apane. Wong bener karo sapa-sapa ora wedi. Iya ya, iya wis. Ngono kok mendo ngerti nek Bala Dewa wedi karo Setyaki. Koko Prabu? Nggih. Mestinipun mekaten Setyaki menika ugi leres sareng kula petang lan kula gelar tuwin kula gulung. Koko Prabu mboten kenging tumut-tumut perkawis menika. Yo, Kresna, aku manut. Ning lilanono aku tak metu njaba. Tak sawangi kaya ngapa para satra kula wonggone bakal mungsuh nala gare kapa dene Bagong. Inggih, nanging kula suwun mboten tumut-tumut lho. Ora, ora Kresna estu. Yo. Koko Prabu Ndurwati sampun ngantos kuwatir, kula ingkang badhe ngawat-awati Koko Prabu Mandura. Nek nganti melu-melu mungsuhe Setyaki. Iya, iya tenan. Iya. Anggere cawe-cawe ditenono. Goleki nang Mandura. Jar. Wah, bahayamu. Kok njur areng ngajar karo Bala Dewa. Ora kok omong kosong. Ning kosong-kosong. Yo, aku tak metu njaba dhisik Setyaki. Ampun melu-melu. Ora, aku ora melu-melu perkara iki. Ya bener, nanging kurang bener. Ih, kula ngertos. Sedaya namung mambengi dateng keparingipun Koko Prabu Mandura, mesaken dateng Gareng lawan Bagong. Menawi namung mengsah para satra kula kemawon, kula tasih saged. Kumandel bilih, kula boten badhe saged mejahi dateng pun Gareng menapa dene Bagong. Iya, pancen mengkono. Nanging satemene nggonku nglumpukake para priyagung negara Ndurwati mau, sayekti mung kepengin ngungkap marang kahanan Projeng Durwati keparingipun waduh Kanjeng Koko Prabu ngerti yo lamun sejatine kodhong penggalihipun Kakang wis watara lama iki pusaka Durwati pamunaing satru sekti senjata cakra uncak saka Kancing Gelung Setyaki senjata cakra uncak iya ancen mengkono mongko ora ninggal wisik apa-apa lamun Kakang es ning manah sejatine nggonku bakal lumpukake sagung para nayaka sak Projeng Ndurwati iki ming bakal ndak kanthi ngembat marang kahanan Joto Cakra ingkang ninggalake Projeng Ndurwati menawi saking pamrayogi kula dinten sak mangke nilar praja ngupaya upama Ndurwati ora klawan Begawan Durna apa dene Panakawan mesine pun Kakang bakal ngupaya menyang ndi dununging senjata cakra nanging gandeng ana rawing Koko Prabu apa dene para Panakawan nganti kodhong penggalihipun Kakang Setyaki. Nuwun sewu sinuwun. Menapa sak mangke senjata cakra saenipun dipun damel sayembara kemawon? Lho, sayembara piye? penglamar kekalih menika dipuntampi penglamaripun menawi saged ngaturaken senjata cakra kundur wonten negaring Durawati. Menika nembe adil tumrapipun penglamar kekalih menika kula wau diweji. Ngono Kakang Patidawa, ih kasinggihan mekaten. Wilah dalah. Lagi iki lho Kakang Patidawa duwe penemu sing banget bisa madangake penggaling panjenengan ingsun. Ih, matur sembah nuwun. Ya toh. Yen to pancen kaya mengkono malah kepasang yogya katuje ngene. Ingsun pribadi kang bakal merpeki sangyong kang padha Bandayuda bakal dak paringi sayembara. Sapa ingkang bisa ngaturake senjata cakra ya kuwi ingkang bakal dadi mantu ning Nata Ndarawati. Lah, rak ngaten malah lajeng cupet utawi lajeng mboten kedawa-dawa lan lampahing kidul matur wonten Projing Ndarawati diwaji. Kakang Pati Udawa ya sombo wong timbalane ngadawu. Budhana kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula ana nuning nggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anakku lan nangger sombo, Udawa wonten timbalan. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Jeneng ingsun kundur ngedaton nuwun parmadhal pasilan nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis purna gati ning pananggilan, sawetara sundur ngedaton jlok saking gambar kencana. Kinapit gambaran gading ngadhaken sanjane perumban cedhi manggung tanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil upacara ning Prabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak Sri Naranata kaya tansah ngirang penggaling Sang Nata wau. mandek sik ya nak. Iya. Ora ketang sedilo ngaturake apa wigatine. Dene awake dhewe ditimbali eneng dusun banyakan 1, 2 dan 3. Oh iya. Ingkang bekerja sama karo panjenengane Mas Yudo. Mas Yudo kuwi wakil rakyat ana ing DPRD Kabupaten Bantul sing kepareng maringi dono aspirasi kanggo wayangan iki kok nok. Oh ngono ya Mak. Iya. Mula kasembadan mengiki warga banyakan pepunden pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggahing banyakan kene nyawiji karo awake dhewe tetunggalan gelar pegelaran wayang kulit sewengi natas. Iya. Dalam acara memperingati hari kemerdekaan bangsane awake dhewe kaping 72. Oh iya. Kok ora dinggonke ning gedung jero ngono ya, Mak. Ning gedung apik-apik wae ning suarane mubeng ora tekan jaba. Ya, mengko ndak tukang ngeson karo sing nabuh iso do buyer kabeh nok. Ya, mergane ora akustike ora apik wekasan ming suarane ming bergema tok. Mula iki dikekke ning samping gedung. Oh ya. Ora dadi ngopo ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun. Ingkang tanpa pepindhan katur para kadang-kadang pepundhen pinisepuh sing padha lenggah ning banyakan bengi iki 1 2 dan 3 ya nak. Iya. Ya arep mlipir-mlipir tekan lor kono awake dhewe wis tau tekan kidul kono awake dhewe wis tau ning nek suwan ning banyakan tak kira lagi bengi iki nak. Iya. Ora apa-apa Mak, gladi wanuh gulang tepang. Wis akeh sing wis padha wanuh karo sampeyan. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Pokoke ora ana atur sing wajib tak aturake anggone padha mengeti dina kamardikan ning awake dhewe kaping 72 bangsane awake dhewe kaping 72 nok. Iya. Kejaba mung sekali merdeka tetep merdeka sarta peringatan iki aja mung mligi tekan nggon upacara tok sarta seneng-seneng.